الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang wasiat sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap salah seorang muridnya yaitu Tabi'iyun Jalil Kumail bin Ziyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan wannasu thalathah, dan manusia itu ada tiga golongan. Golongan yang pertama alimun rabbani, alim yang rabbani. Dan golongan kedua adalah muta'allimun ala sabili najatin, seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan tadi malam tentang siapa alim rabbani dan siapa muta'allim ala sabili najatin, seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan golongan yang ketiga adalah wahamajun ra'a'un adba'u kulli na'ir, orang-orang yang tidak bernilai, tidak memiliki bobot, orang-orang rendahan, pengikut setiap orang yang berteriak. Yani siapa saja yang mengajak mereka, asal ada suaranya, tidak peduli diajak kepada kebatilan atau kepada al-haq, mereka ikuti. Yamiluna ma'a kulli rihin, mereka cenderung kepada setiap angin berhembus. Kemana saja angin itu mengarah, di situ ada mereka. Lam yastadhi'u bi nuril ilm, mereka tidak mengambil cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq, dan mereka tidak bersandar kepada sebuah tiang yang kokoh. Inilah golongan yang ketiga, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendahan. Kenapa? Karena kebodohan mereka. Sehingga mereka mudah diajak untuk berbuat keributan. Setiap ada perselisihan, mereka terlibat. Setiap ada fitnah, merekalah kayu bakarnya. Mereka tidak mengetahui kadar diri mereka. Ini bukan sekedar bodoh, tetapi bodoh yang parah. Mereka bodoh namun tidak menyadari kebodohan mereka, sehingga gampang sekali disesatkan, gampang sekali diajak ke sana kemari untuk berbuat keributan. Mereka adalah orang-orang yang paling berbahaya di dalam agama ini. Dan bagaimana syaitan menyesatkan umat manusia melalui orang-orang seperti ini. Bahkan kesyirikan yang merupakan dosa terbesar pertama kali terjadi ketika syaitan berhasil menyesatkan orang-orang seperti ini. Seperti disebutkan dalam As-Sahih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaguthu wa ya'uq wa nasr. Dan mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Ini ucapan-ucapan para penyembah berhala, ucapan kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Janganlah kalian meninggalkan Wat, jangan pula Suwa, jangan Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini? Sesembahan kaum musyrikin ketika itu. Tetapi asalnya nama-nama ini adalah orang-orang saleh. Seperti dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza nusiya al-ilmu hatta idza halaka ulaika wa nusiya al-ilmu ubidat." Nama-nama ini kata Ibnu Abbas adalah orang-orang saleh di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka mati, ketika mereka meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung sebagai monumen peringatan di tempat-tempat dulu di mana mereka biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun melakukannya. Dengan mudahnya mereka ditipu oleh syaitan. Namun ketika itu belumlah disembah. Nanti binasa satu generasi ini, berganti generasi berikutnya, dan ilmu pun dilupakan, setan datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Pada akhirnya disembah. Pada akhirnya disembah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahidin minas salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu faabaduhum. Ketika orang-orang saleh ini mati, mereka berbuat bid'ah, yaitu dengan beribadah di kuburan orang-orang saleh tersebut. Ibadahnya kepada siapa? Masih kepada Allah. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut. Kemudian berlalu masa yang panjang, pada akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat, mereka mengatakan, "Lau sawwarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah fasawwaruhum." Andaikan kita membuat rupa, gambar atau patung-patung orang-orang soleh tersebut, maka itu akan lebih membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mereka buat patung-patung tersebut. Inilah kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Terjadi ketika ilmu dilupakan. Ketika mereka beramal tanpa ilmu. Ketika mereka ditipu oleh syaitan. Begitu mudahnya ditipu oleh syaitan dikarenakan kebodohan mereka. Dan subhanallah, ketika mereka membuat patung-patung tersebut, mereka memiliki niat yang baik. Apa niatnya? Biar lebih semangat ibadah. untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi niat yang baik saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kesesatan, harus dengan ilmu. Dikarenakan kebodohan mereka, maka dengan mudahnya mereka ditipu oleh syaitan. Dan juga dalam kisah ini para ulama mengatakan terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu at-tahdzir min tarki ta'limil aulad, peringatan dari bahayanya meninggalkan pengajaran terhadap anak-anak kita. Ini yang terjadi pada generasi terdahulu. Ketika masih ada ilmu di tengah-tengah mereka, walaupun sedikit, syaitan tidak berhasil mengajak mereka melakukan kesyirikan. Namun, sudah berhasil mengajak mereka untuk melakukan kebid'ahan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Disuruh buat patung-patung. Tujuannya baik, agar semangat ibadah. Disuruh beribadah di kuburan orang-orang yang saleh. Tujuannya bukan untuk berdoa kepada orang saleh tersebut, tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berlalu masa yang panjang, mereka tidak lagi mengajarkan anak-anak mereka tauhid yang benar, maka setan berhasil menjerumuskan anak-anak mereka kepada kesyirikan. Inilah diantara bahaya kebodohan. Iya. Maka golongan yang ketiga ini, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kita jangan sampai tergolong menjadi orang-orang yang berada di dalam golongan ini. Dikarenakan kebodohan mereka, gampang diajak ribut. Gampang dijadikan kayu bakar-kayu bakar untuk mengobarkan api perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Iya. Dan dikarenakan mereka tidak mengambil cahaya ilmu, beliau radhiyallahu anhu menyerupakan ilmu dengan cahaya. Dan banyak sekali dalil di dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan ilmu dalam bentuk atau dalam ungkapan, ya. Sebab ilmu itu menerangi. Ilmu itu menerangi. Sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan. Kebodohan adalah kegelapan. Iya. Kemudian akan datang insyaallah ta'ala pensifatan tentang kelompok ini di bagian akhir risalah ini. Lalu beliau mengatakan, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Di sini beliau mulai masuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta. Dan harta termasuk kenikmatan dunia yang paling dikejar oleh kebanyakan manusia. Maka sengaja beliau membandingkan antara kemuliaan ilmu dibanding harta, agar kita kemudian tersadar bahwa mestinya yang dikejar adalah ilmu, bukan harta. Adapun harta tidak perlu dikejar, cukup sekedarnya saja. Apa yang bisa membuat kita bertahan hidup di muka bumi ini, itu sudah cukup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lebih dari itu, alhamdulillah. Tetapi dia tidak harus dikejar mati-matian. Yang mestinya dikejar adalah ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebab ilmu akan menjagamu, adapun harta engkaulah yang menjaganya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan ilmu dibanding harta. Ilmu itu akan menjaga seseorang. Yakni dia senantiasa diingatkan dengan ilmunya. ketika dia mau berbuat maksiat kepada Allah, ketika dia tergoda untuk melakukan maksiat kepada Allah, dia diingatkan dengan ilmunya. Dia diingatkan dengan kebesaran Allah. Dia diingatkan dengan keagungan Allah yang dia ketahui. Dan dia diingatkan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dia ketahui. Adapun harta, maka kita yang repot menjaganya. Kita yang sibuk menjaganya. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yazku alal infaq. Dan dalam riwayat yang lain, alal amal. Wal mal tangkusuhun nafaqah. Ilmu itu bertambah apabila disedekahkan. Dalam riwayat yang lain, apabila diamalkan. Sedangkan harta, kalau dibelanjakan, maka dia akan berkurang. Ini adalah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qala li anfik unfik alaik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, "Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu." Dan infak yang paling tertinggi adalah mengajarkan ilmu. Sedekah yang paling tertinggi adalah mengajarkan ilmu. Demikian sifat ilmu. Kalau kita ajarkan, kalau kita amalkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah ilmu tersebut. Sebaliknya harta, kalau kita belanjakan, niscaya dia akan berkurang. Akan tetapi, ucapan beliau ini tidak menafikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah. Hanya saja dia berganti dalam bentuk yang lain. Tidak lagi berupa harta tersebut, tetapi diganti dalam bentuk yang lain. Apakah harta yang lain ataukah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Adapun ilmu, ketika dia sedekahkan, ilmu yang sudah ada padanya tetap tidak akan hilang dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, al-ilmu hakim wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah hakim. Ilmu adalah pemutus perkara. Sedangkan harta, dialah yang diputuskan perkara atasnya. Contohnya di dalam masalah jual beli, orang melakukan jual beli adalah menukarkan harta. Maka ilmu yang mengaturnya, jual beli itu harus bagaimana? Diatur dengan ilmu. Demikian pula pembagian harta warisan, ilmu yang mengaturnya. Maka ilmu adalah hakim, sedangkan harta adalah yang dihukumi. Yang keempat, wa mahabbatul ilm dinun yudanu biha. Mencintai ilmu adalah agama yang dengannya seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ilmu, maka sepatutnya kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membenci kebodohan, sepatutnya juga kita membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang berilmu, demikian pula kita harus mencintai para ulama, mencintai para penuntut ilmu. Demikian yang seharusnya kita lakukan. Jangan sebaliknya, kita membenci para ulama, kita membenci para penyebar ilmu, dan para penuntut ilmu. Dan memang ini adalah sebuah sifat yang hanya pantas ada pada orang kafir. Dan hanya pantas diwariskan oleh kaum munafikin dan juga oleh ahlul bid'ah. Oleh karena itu ulama mengatakan, "Wa min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar." Dan di antara tanda ahlul bid'ah, mereka merendahkan ahlul athar, yakni para ulama, ahlus sunnati wal jamaah. "Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini seorang pelaku bid'ah pun, seorang mubtadi, kecuali dia membenci ahlul hadis, membenci para ulama, ahlus sunnati wal jamaah. Maka sangat kita heran kalau ada yang mengaku ahlus sunnah namun dia membenci para ulama dan para penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal mencintai ilmu dan mencintai para ulama adalah sebuah ibadah yang dengannya seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mencintai harta, mencintai harta adalah sesuatu yang mubah. Adalah sesuatu yang mubah. Dia tidak bisa menjadi ibadah kecuali diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa menjadi haram apabila mengantarkan kepada yang haram. Yani ketika seseorang karena cintanya kepada hartanya, dia kejar harta itu mati-matian. Dan dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Dan dia melakukan hal-hal yang dilarang, maka jadilah kecintaannya kepada harta tersebut adalah sesuatu yang haram. Akan tetapi cinta kepada ilmu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu yaksibul alimat ta'ata fi hayatih. Ilmu menghasilkan ketaatan kepada seorang alim dalam kehidupannya. Maksudnya, seorang alim itu, dia dimuliakan, dia dihormati, bahkan dia ditaati, dikarenakan ilmu yang ada padanya. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaati para ulama. Apabila mereka memerintahkan kita kepada yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para ulama di antara kalian. Ulil amr. Ulil amr diartikan ulama dan umara. Namun yang paling utama asalnya maknanya adalah al-ulama sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, humul fuqaha wal ulama ahluddin alladzina yu'allimuna an-nasa dinahum. Yang dimaksud dengan ulil amr, yang Allah perintahkan untuk kita senantiasa taat kepada mereka, yaitu fuqaha dan ulama yang mengajarkan kepada makhluk, kepada manusia, agama mereka. Aujaballahu ta'ala ta'atahum. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk senantiasa taat kepada mereka. Ini di dalam kehidupan mereka. Wajamilal ahduthati ba'da wafatih. Dan mereka akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang indah dari umat manusia setelah kematian. Setelah kematian mereka. Yani setelah kematian para ulama, mereka tidak kemudian direndahkan, tidak dihinakan, tetapi tetap dihormati. Sepanjang dunia ini masih ada para penuntut ilmu, maka para ulama senantiasa dihormati, dimuliakan, didoakan. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meninggal ribuan tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini masih disebutkan dengan sebutan yang penuh dengan penghormatan dan senantiasa didoakan. Demikian pula para sahabat terutama. Mereka telah lama meninggalkan kita, tetapi jasa-jasa mereka terus dikenang, terus dimuliakan, terus didoakan. Demikian, ilmu bagi seorang hamba memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wa sani'atul mal tazulu bizawalih. Adapun karakter harta itu, dia akan hilang, akan musnah, tidak lagi dikenang dengan hilangnya harta tersebut. Mata khuzanul amwal wa ahya. Para pemilik-pemilik harta, penjaga-penjaga harta telah mati dalam keadaan mereka masih hidup. Wal ulama baquna ma baqiyad dahr. Sedangkan para ulama mereka tetap hidup selama zaman masih ada. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad-jasad mereka telah tiada, tetapi mereka masih dimuliakan di dalam hati-hati kaum muslimin. Di sini beliau mengatakan, para pengumpul harta, para penjaga harta, orang-orang yang berkhidmah kepada harta telah mati dalam keadaan mereka masih hidup. Sedangkan para ulama telah mati, namun mereka masih hidup. Kenapa? Karena hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Hakikat orang yang hidup apabila dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang dilupakan oleh harta dari mengingat Allah, mereka bagaikan orang-orang mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berzikir kepadanya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan rumah yang tidak disebut nama Allah padanya adalah orang mati. Dan rumah yang disebut nama Allah padanya adalah orang yang hidup. Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi walladzi la yudhkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah padanya dan yang tidak disebut nama Allah padanya juga bagaikan orang hidup dan orang mati. Dan Nabi SAW juga memperumpamakan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran padanya, yang tidak digunakan untuk melakukan sholat-sholat sunnah, bagaikan pekuburan. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baytil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang padanya dibacakan surat Al-Baqarah. Demikian, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Sehingga apabila orang dilalaikan dengan hartanya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka telah mati dalam keadaan jasad-jasad mereka masih hidup. Adapun para ulama telah berlalu masa yang panjang, dan mereka telah meninggalkan kita, tetapi terus dikenang di dalam hati-hati manusia, dan terutama senantiasa didoakan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, haha, inna hahuna ilman wa asyara biyadih ila sadrih law asabtu lahu hamalatan. Aduhai, sesungguhnya ilmu itu berada di dalam dadah. Seraya beliau memberikan isyarat ke dadanya. Andaikan aku berjumpa dengan para pembawa ilmu tersebut. Bala asabtuhu laqinan ghairu ma'munin alaih. Akan tetapi yang aku temui hanyalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tetapi tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat khianat. Mereka memiliki sifat pengkhianatan. Dan beliau menyebutkan di antara sifat-sifat mereka. Yang pertama, yasta'milu alatad-din lid-dunya. Yastadhhiru bihujajillahi ala kitabih wa bini'amihi ala ibadih. Mereka mempergunakan agama untuk dunia. Ini sifat mereka. Dan mereka berdalil dengan hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala atas kitabnya. Maksudnya apa? Mereka di dalam memahami ayat-ayat dan sunnah nabinya, ternyata dengan pemahaman-pemahaman mereka sendiri. Mereka lebih mengedepankan akal-akal mereka dibanding ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Mereka bawa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan duniawi. Wa bi ni'amihi 'ala ibadihi, dan mereka nampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa kecerdasan, dan penghafalan terhadap sebagian dalil-dalil syar'i untuk apa? Untuk menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka yang pertama. Mereka tahu ilmu, tetapi mereka mengkhianati ilmu untuk apa? Untuk meraih kesenangan duniawi belaka. Ini peringatan bagi kita semua bahwasannya ada golongan seperti ini. Cerdas, mudah dia belajar, Allah berikan kemudahan, tetapi tidak memiliki sifat amanah, sehingga dia lebih mengutamakan dunia dibanding ilmu. Bagaikan, bahkan dia menjadikan ilmu sebagai alat untuk meraih dunia. Aw munqadan li ahli al-haq la basirata lahu fi ahna'ih. Sifat mereka yang kedua, atau mereka, kata beliau, tunduk kepada ahlul haq. Tetapi la basirata lahu fi ahna'ih, mereka tidak memiliki ilmu dalam setiap sisi kehidupan mereka. Artinya apa? Mereka hanya sekedar taklid. Mereka hanya sekedar ikut-ikutan di dalam beragama ini. Tidak di atas pegangan yang kokoh, tidak di atas ilmu. Yang qadihu syak fi qalbihi bi awwali aridin min syubhatin. Oleh karena itu, mereka dengan mudahnya, yarhamukallah, dengan mudahnya akan masuk keraguan di dalam hatinya, walaupun pada pukulan syubhat yang pertama. Yakni begitu datang syubhat, syubhatnya mungkin ringan, sepele. Baru saja datang, gampang dia terpengaruh. Ini sifat mereka. Kenapa? Karena mengikuti kebenaran hanya taklid. Mengikuti kebenaran hanya ikut-ikutan. Oh, ini yang lagi banyak diikuti. Ini yang sekarang lagi tren. Ini yang sekarang lagi disebut sebagai pengikut-pengikut sunnah, pengikut-pengikut salaf. Lagi semangat mereka berdakwah. Ikuti. Tetapi mengikutnya tidak didasarkan kepada ilmu, sehingga datang syubhat sedikit saja, langsung dia terpengaruh. Ini sifat mereka. Kemudian yang berikutnya, ladza waladzak, mereka tidak kesana dan tidak kesini, yakni masuk pada sifat sebelumnya. Yang berikutnya yang ketiga, au manhuman billadzat salisal qiyad lisyahawat. Mereka dikuasai dengan al-ladzat, mencari kelezatan, dan dipimpin oleh syahwat. Ini sifat mereka. Apa saja yang enak, apa saja yang sesuai syahwat, mereka ikuti. Dan ulama mengingatkan orang-orang yang memiliki sifat seperti ini tidak akan meraih ilmu. Ini sifat mereka. Senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, mencari yang enak-enak saja dan mudah dibawa oleh syahwat mereka. Dan berkata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang santai-santai saja. Demikian sifat-sifat mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk meraih ilmu. Ilmu butuh pengorbanan, butuh perjuangan untuk bisa meraihnya. Tetapi karena mereka senangnya santai-santai saja, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka tidak akan bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Au mughzan bi jam'il amwal wal iddikhar. Ini sifat yang keempat. Mereka disibukkan oleh ketamakan mereka mengumpulkan harta dan kekayaan. Inilah keadaan mereka. Dunia yang mereka kejar, dunia yang lebih senang mereka kumpulkan dibanding ilmu, maka mereka pun tersesat karenanya. Dan inilah yang berbahaya. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laisa min du'atid din, mereka bukan termasuk orang-orang yang mengajak kepada agama. Aqrabu shibhan bihim al-an'am as-sa'imah, yang paling dekat dengan mereka, yang lebih pantas dimiripkan adalah, yarhamukallah, binatang-binatang ternak yang digembalakan. Yakni mereka seperti binatang-binatang ternak yang digembalakan oleh seorang pengembala kemana saja pengembala itu membawa mereka, di situ mereka ikuti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat, innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang-binatang tersebut. Lidzalika yamutul ilm bimauti hamilihi. Oleh karena itu, ilmu itu akan mati dengan kematian para pembawa ilmu tersebut. Ini peringatan bahwasannya apabila para ulama telah mati, maka ilmu pun akan hilang bersama mereka. Sehingga kita perlu untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, agar ilmu tetap terjaga di hati-hati kita, agar ilmu tetap tersebar di tengah masyarakat kita. Dan ini sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu secara sekaligus begitu saja dari hati-hati para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, manusia mulai mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, tokoh-tokoh yang jahil, apakah pemimpin agama mereka atau dunia mereka. Lalu orang-orang jahil ini ditanya dan mereka berfatwa tanpa didasari oleh ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Tetapi kata beliau, Allahumma bala la takhlul ardu min qa'imin lillah bihujjatin. Segala puji bagi Allah. Ini pujian kepada Allah. Bahwasannya dunia tidak akan pernah hilang dari orang-orang yang menegakkan hujahnya. Li'alla tabtula hujajullah wa bayyinatuh. Agar tidak hilang hujah-hujah Allah dan keterangan-keterangannya. Yakni akan senantiasa ada para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, menolong mereka sampai akhir zaman. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran, tidak sedikit pun membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, yang memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Telah kita jelaskan makna hadis ini kemarin, bahwasannya orang-orang yang berpegang teguh dengan ilmu yang sahih pasti akan ada yang menentang mereka, akan ada yang menyelisihi dan merendahkan mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, la yadurruhum man khazalahum, tidak membahayakan mereka. Tidak membahayakan mereka siapapun yang merendahkan mereka. Tidak ada bahayanya sebetulnya buat kita. Ketika kita menjalankan kebenaran, mengikuti yang hak, kemudian orang mencela, mencerca kita, enggak ada bahayanya. Justru bahayanya ketika kita berpaling dari kebenaran tersebut. Ketika kita tidak lagi mengamalkan al-haq, kenapa? Takut dicibir. Takut dicerca, takut dihina. Berarti kita lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua manusia senang, kita ikuti kemauan mereka. Kemana kita diajak, kita ikuti. Tapi kita tidak menyadari hal itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man ardan nasa bi sakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia bergantung kepada manusia, tidak lagi mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah pertahankan mereka. Allah jaga mereka. Allah tolong mereka. Agar tidak hilang hujjah Allah di muka bumi ini. Dan peringatan-peringatannya. Yakni di antara tugas para ulama. Di antara tugas para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu penyambung lidah para ulama. Penuntut ilmu itu penting sekali keberadaan mereka. Mereka adalah sufara al-ulama. Duta-duta para ulama di tengah-tengah umat ini. Tugas mereka apa? Untuk menampakkan hujah-hujah Allah. Dan keterangan-keterangannya. Dan ini adalah tugas yang mulia. Tugas para nabi dan rasul. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Di antara tugas para rasul. Agar manusia tidak lagi memiliki hujah setelah diutusnya para rasul. Yakni mereka kelak di hari kiamat. Tidak lagi bisa mengatakan, ya Allah, kami melakukan ini karena kami tidak tahu. Kami tidak memiliki ilmunya. Tidak diutus rasul kepada kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab, sesungguhnya telah diutus rasul kepada kalian. Setelah rasul-rasul itu tidak ada, maka dilanjutkan oleh para ulama. Para ulama pun berkurang. Dilanjutkan oleh para penuntut ilmu. Demikian, Allah jadikan mereka sebagai penjaga hujah-hujah Allah subhanahu wa ta'ala dan keterangan-keterangan Allah terhadap hamba-hambanya. Dan ini adalah kelompok yang terbaik di setiap masanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang memikul ilmu ini, yang menyandang ilmu ini di setiap masanya adalah orang-orang terbaiknya. Tugas mereka apa? Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin. Dan mereka nafikan dari agama ini usaha-usaha untuk menghilangkan agama ini dari orang-orang yang ingin menghilangkannya. Demikian pula wata'wilal jahilin. Dan mereka meluruskan ta'wil-ta'wil yang batil yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Akan tetapi sayang sekali, ulaikal aqalluna adada al'azamuna indallahi qadara. Mereka itu sangat sedikit. Mereka itu sangat sedikit di tengah-tengah umat. Tetapi walhamdulillah, mereka itu adalah orang-orang yang paling agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bihim yadfa'ullahu an hujajihi hatta yu'adduha ila nudharaihim wa yazra'uha fi kulubi ashbahihim. Dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala membela hujahnya. Yani Allah jadikan mereka sebagai pembela-pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para penjaga agama. Sesungguhnya Allah menjaga agama ini dengan sebab, bukan tanpa sebab. Dengan sebab siapa? Para ulama dan para penuntut ilmu. Sampai kemudian mereka menyampaikan agama ini kepada yang semisal dengan mereka. Dan mereka tanamkan di hati orang-orang yang serupa dengan mereka. Ini tugas-tugas mereka. Taib. Kemudian dari ucapan beliau radhiyallahu anhu, ulaikal aqalluna adada al'azamuna indallahi qadara. Mereka sangat sedikit jumlahnya. Akan tetapi nilainya di sisi Allah begitu agung. Di sini terkandung peringatan yang sangat berharga bagi kita. Bahwasannya pengikut-pengikut kebenaran itu sedikit. Dan di antara pengikut-pengikut kebenaran yang betul-betul berilmu, mendalam ilmunya, tegak di atas ilmu, itu lebih sedikit lagi. Akan tetapi sedikitnya mereka tidak membahayakan mereka sedikit pun. Dan sebagai peringatan bagi kita, bahwasannya kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya pengikut. Dalam banyak dalil, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita akan kenyataan ini. Wa qalilun min ibadiya syakur. Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau sangat menginginkan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan pengikut kebenaran, mereka sedikit, tetapi walaupun sedikit tidak akan mempengaruhi mereka, bahkan mereka semakin kokoh di atas kebenaran. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan pertolongan kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan isyarat akan hal ini sebagaimana dalam sabda beliau, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan terasing, datang dalam keadaan dianggap aneh, nyeleneh, karena berbeda dengan kebanyakan orang, berbeda dengan kesyirikan dan kekufuran ketika itu. Demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali terasing, yakni orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, dianggap aneh, dianggap asing, dianggap orang-orang minoritas. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Demikian keadaan para pengikut kebenaran. Kemudian beliau mengatakan, hajama bihimul ilm ala haqiqatil amr, fastalanu mastaw'ara minhul mutrafun, wa anisu bimastawhasha minhul jahilun. Ilmu senantiasa menuntun mereka untuk mengetahui hakikat urusan. Ini diantara kenikmatan orang-orang yang berilmu. Mereka senantiasa dituntun oleh ilmu mereka untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mudah tertipu dengan bungkusan-bungkusan, dengan kata-kata yang indah, sebab mereka mengerti hakikatnya. Mereka pun dengan mudahnya memahami ilmu yang dianggap sulit atau yang dirasa sulit oleh orang-orang yang sombong, oleh orang-orang yang melampaui batas. Mereka pun begitu menyukai ilmu, begitu senang dengan ilmu, senang dengan kebenaran, di mana orang-orang jahil begitu asing dengan kebenaran tersebut. Sahibud dunya bi abdanin arwahuha muallaqatun bil mala'il a'la. Mereka masih berada di dunia dengan badan-badan mereka, tetapi ruh-ruh mereka senantiasa terkait dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la, ini ada dua penafsiran. Yang pertama, malaikat Jibril alaihi salam, dan yang kedua adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun, yaitu para penghuni surga. Ini para ulama, jasad-jasad mereka di dunia, tetapi hati-hati mereka bersama para penghuni surga. Ulaika khulafa'ullahi fi ardihi wa du'atuhu ila dinih. Mereka itulah khalifah-khalifah Allah di buminya dan da'i-da'i yang mengajak kepadanya. Tentang ucapan khulafa'ullah ini dikhilafkan para ulama, apakah boleh atau tidak. Tetapi ini sudah disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, maka harus dirinci kebolehannya. Kalau yang dimaksudkan di sini khalifah-khalifah Allah sebagai pengganti-pengganti Allah, maka itu tidak benar. Itu makna yang salah. Bahkan Allah dialah khalifah bagi kita. Yani ketika kita safar misalkan, di antara lafaz doa safar, wa antal khalifatu fil ahl, engkau adalah khalifah di dalam keluargaku. Yani Allah sebagai pengganti yang menjaga keluarga kita, Allah dialah khalifah bagi kita. Iya. Bukan sebaliknya. Maka tidak dibenarkan kalau makna ini yang dimaksud. Tetapi kalau yang dimaksudkan khalifah-khalifah adalah pengganti-pengganti yang Allah ciptakan untuk mengganti generasi sebelumnya, maka itu makna yang benar. Itu makna yang benar. Jadi yang dimaksud dengan khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, bukan wakil Allah, tetapi wakil, tetapi pelanjut, pengganti yang Allah ciptakan untuk mengganti generasi sebelumnya. Ini maknanya. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi, yakni para pengganti-pengganti yang Allah ciptakan untuk mengganti generasi sebelumnya. Dan mereka adalah da'i yang senantiasa mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Bagian akhir, beliau mengatakan, ha ha syauqan ila ru'yatihim wa astaghfirullah li walak idza syi'ta fakum. Aduhai, betapa rindunya hati untuk melihat mereka, yakni melihat para ulama dan para penuntut ilmu. Demikian kecintaan seseorang kepada para ulama, kecintaan seseorang kepada penuntut ilmu, rindu untuk selalu bermajlis dengan mereka, karena menunjukkan majlis dengan mereka adalah suatu kebaikan dan akan meraih manfaat-manfaat, sehingga kita pun rindu untuk selalu berjumpa dengan mereka. Dan beliau mengakhiri dengan memohon ampun kepada Allah, wa astaghfirullah li walak idza syi'ta fakum, dan aku mohon kepada Allah ampunan untukku dan untukmu, kalau engkau mau silakan berdiri. Di sini menunjukkan kasih sayang seorang alim, kasih sayang seorang guru kepada muridnya, senantiasa mendoakan murid-muridnya. Di samping berdoa untuk dirinya sendiri, dia tidak lupa mendoakan murid-muridnya untuk meraih kebaikan. Dan juga sekaligus menunjukkan kepada kita, seperti yang kita sampaikan kemarin, ilmu ini dibangun di atas rahmat, dibangun di atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu, sering kita jumpai dalam kitab-kitab para ulama, mereka mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadamu. Baru setelah itu disampaikan, baru setelah itu disampaikan apa yang akan mereka sampaikan. Untuk apa? Untuk mengingatkan penuntut ilmu ini, bahwa ilmu itu dibangun di atas dasar kasih sayang. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan ringkas tentang wasiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada salah seorang muridnya Kumail bin Zaid, Kumail bin Ziyad. Barang siapa yang ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail, silakan membaca syarah atsar ini pada kitab Miftah dari Sa'adah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan beliau sampai merinci keutamaan ilmu dibanding harta dari 40 sisi. Kalau yang disebutkan Ali bin Abi Thalib tadi hanya berapa? 4 atau 5. Tapi Imam Al-Qayyim merinci sampai 40 sisi keutamaan harta, keutamaan ilmu dibanding harta. Walhamdulillah, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik.